ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya menyampaikan materi kultum pada kesempatan ini, terlebih dahulu saya ingin berta'aruf. Nama saya Mughni Musa, nama bapak saya. Jadi disebut dengan Mughni Musa. Saya lahir di Brebes. Pendidikan saya Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah di Brebes tahun 80. Kemudian Pesantren Persatuan Islam Bangil Pasuruan tahun 86. Lalu Lipia Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta tahun 89. Setelah itu Al-Jami'ah Al-Islamiyah Universitas Islam Madinah Arab Saudi tahun 93. Dan yang terakhir di UMM Malang tahun 2004. Dan sekarang saya tinggal di Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Caplong, Sampang, Madura, Jawa Timur. Dan alhamdulillah pada malam ini bisa berjumpa dengan para jamaah semuanya. Dan ini adalah pertama kali saya bisa datang di kota Sanaka ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di antara kewajiban seorang muslim adalah itaa'uz zakat, menunaikan zakat. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyamakan hukum zakat sama dengan hukum sholat. Ayatnya juga satu, jadi hukumnya sama. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang lain, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka berupa zakat agar bisa mensucikan jiwa mereka dan membersihkan harta benda mereka. Zakat juga merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam yang lima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaa'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumu ramadhan." Islam dibangun di atas tiga pilar, di atas lima pilar, lima rukun. Yang pertama adalah syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat haji, dan yang kelima puasa Ramadan. Lima hal ini tentunya wajib bagi seorang muslim. Tidak ada perbedaan. Dan lima ini disebut dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, zakat itu sangat banyak manfaatnya. Di antaranya yang pertama adalah tahirun nafsi minal bukhli wasyuk, bisa mensucikan jiwa seseorang dari sifat kekikiran dan kebatilan. Insya Allah dengan berzakat, sifat kikir itu akan terkikis, demi sedikit akan hilang. Yang kedua, manfaat zakat adalah muasatul fuqara, kepedulian terhadap orang-orang fakir. Kita tahu bahwa sementara kita mungkin bisa menikmati ya, indahnya dunia ini, namun sisi yang lain, saudara-saudara kita masih banyak yang memerlukan, yang membutuhkan. Maka disinilah pentingnya kepedulian. Dan Islam memberikan sebuah solusi, yaitu zakat. Yang ketiga, zakat itu bisa iqamatu masalihil 'am, mendirikan kemaslahatan umum. Dengan zakat, sesuatu yang sifatnya umum bisa terwujud. Masjid misalnya, madrasah, itu bisa diwujudkan melalui zakat ini. Hanya prioritas, skala prioritas adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dan yang keempat, yaitu at-tahdi atau tuhumil awali anil aghniyah, membatasi agar harta itu tidak saja berputar di kalangan orang-orang kaya, tetapi bisa didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini beberapa manfaat yang kita temukan dalam masalah zakat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, karena zakat itu merupakan kewajiban yang pasti, begitu jelas ayatnya dan hadisnya, maka ada beberapa benda, beberapa macam barang yang secara tegas oleh hadis wajib dikeluarkan zakatnya. Di antaranya yang pertama adalah adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak. Pada zaman Rasulullah, biasa para sahabat menggunakan mata uangnya itu emas, disebut dengan dinar. Yang kedua adalah dirham, perak. Maka mata uang yang terbuat dari emas maupun perak wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 2.5%. Para ulama telah menganalogikan, telah mengkiaskan mata uang yang lain seperti rupiah, dolar dan lain sebagainya, karena hakikatnya adalah merupakan alat tukar, sebagaimana pada zaman Nabi sebagai alat tukar adalah emas dan perak. Oleh karena itu disimpulkan bahwasanya bagi seorang muslim yang memiliki uang senilai 30 juta untuk terus sekarang, maka sudah berkewajiban mengeluarkan zakat 2.5%. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, al-an'am, hewan ternak. Di hadis-hadis telah disebutkan hewan ternak, yang antaranya al-ibil, otak. Yang kedua, al-baqar, sapi. Rasulullah menetapkan untuk sapi ini setiap 30 ekor zakatnya satu anak sapi yang berumur 1 tahun. Tetapi kalau sudah mencapai 40 ekor, zakatnya satu anak sapi yang berumur 2 tahun. Binatang lain yang disebutkan dalam hadis adalah al-ghanam, kambing. Kambing wajib dizakati apabila mencapai 40 ekor. Kata Rasulullah, Seorang muslim yang memiliki kambing 40 sampai 120 zakatnya satu ekor kambing. Apabila memiliki 121 sampai 200 zakatnya 2. Apabila memiliki 201 sampai 300 zakatnya 3 dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Benda yang ketiga setelah binatang adalah al-hubub wa thamarat, biji-bijian dan buah-buahan. Bagi para petani yang menghasilkan pertaniannya diwajibkan mengeluarkan zakat apabila mencapai khamsatu awsuq, 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan 650 kg. Zakatnya 10% atau 5%. 10% jika air itu dari curahan hujan, 5% apabila air menggunakan tenaga. Begitu tegas dalam hadis disebutkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Yang keempat adalah qurudut tijar, benda-benda yang diperjualbelikan. Walaupun benda-benda tersebut pada asalnya tidak ada zakatnya, tetapi karena orang tersebut telah bisnis, telah berdagang, maka ada kewajiban zakat perdagangan. Disebut dengan zakat tijar 2,5%. Misalnya orang berdagang kain, pada asalnya kain tidak ada zakat, tapi karena dia berbisnis kain, berbisnis baju, maka wajib baginya mengeluarkan 2,5% dari perdagangan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang kelima, bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat adalah kulliyun nisa, perhiasan wanita. Bagi ibu-ibu yang memakai perhiasan, apakah cincin, gelang, kalung, atau anting-anting, itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%, satu kali dalam kepemilikan. Artinya, kalau misalnya seorang ibu memakai gelang, 5 tahun tidak ganti-ganti gelang itu, maka cukup sekali mengeluarkan zakatnya 2,5%. Tetapi sebaliknya, mungkin ada ibu-ibu yang suka gonta-ganti gelang. Sebulan ganti model baru, 2 bulan berikutnya ganti lagi, dan seterusnya. Maka berarti setiap kali penukaran, setiap kali pembelian baru harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Karena perhiasan wanita bisa wajib dikeluarkan zakatnya dalam setiap kali kepemilikannya. Hal ini didasarkan kepada hadis ketika seorang sahabiah, seorang ibu-ibu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu tadi mengajak putrinya yang memakai gelang emas. Rasulullah bertanya kepadanya, apakah sudah dikeluarkan zakatnya? Ibu tadi menjawab, belum ya Rasulullah. Beliau balik bertanya, apakah kamu tega akan memakaikan gelang dari api neraka? Kemudian sahabiah tadi, ibu tadi, mengeluarkan zakat untuk gelang anaknya. Inilah beberapa hal yang perlu kita pahami tentang zakat, bahwa zakat itu adalah merupakan ibadah yang berkenaan dengan harta benda kita. Untuk itu, janganlah kita meninggalkan kewajiban yang satu ini, karena pada dasarnya kewajiban zakat sama dengan kewajiban ibadah-ibadah lainnya. Maka dalam hal ini para ulama telah sepakat tentang orang yang tidak mengeluarkan zakat ada dua macam. Yang pertama, man mana'a zakata jahidan faqad kafara. Barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat karena menentang hukumnya, sungguh dia telah kafir. Artinya dia telah keluar dari Islam. Artinya sama dengan mengingkari kewajiban sholat, sama dengan mengingkari kewajiban puasa dan kewajiban-kewajiban lainnya. Hal ini telah dibuktikan pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tatkala menjadi seorang khalifah, beliau memerangi orang-orang yang menentang kewajiban zakat. Dan yang kedua, man mana'a zakata bukhlan faqad kafara. Barang siapa yang enggan mengeluarkan zakat karena emak, karena bakhil, karena sayang terhadap harta bendanya, maka dia berdosa besar. Tidak keluar dari Islam, tapi termasuk kategori berdosa besar. Sama dengan dia meninggalkan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban zakat ini. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.